Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allahu ta'ala: "Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun." Pada setelah menasihati rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala: "Thumma ya'ti min ba'di dhalika ay sabis sidad." Setelah datangnya tahun-tahun yang sulit, kemarau yang panjang, maka datang setelah itu amun fihi yughatsun nas wa fihi ya'sirun. Fihi takhrul amra'a amtar wa suyul, banyak hujan-hujan turun, banyak air mengalir. Wa tasrukal lat, banyak hasil bumi. Wa tazidu ala quwwatihim, sehingga melebihi makan pokok mereka. Hatta innahum ya'siruna al-inab wa nahwahu zijadatan aqlihim. Sampai situ tadi kemarin kita baca. Kata sebutkan beliau rahimahullahu ta'ala: "Wa la'alla istidlalahu ala wujudi hadil 'am al-hasbi ma'annahu ghairu musarrahin bihi fi ru'yal malik." Mungkin, kata beliau, pengambilan dalil adanya tahun yang demikian, tahun yang akan datang banyak hujan, banyak hasil bumi, tahun yang subur kembali, padahal tidak tegas ada dalam mimpi si raja. Dari mana Nabi Yusuf AS mengambil ini? Qala li'annahu fahima min at-ta'bir bisabi syidad, belum memahami dari takbir dalam nushah takdir 7 tahun yang apa namanya sulit, kemudian berkepanjangan. Anal am ala dialiha, akan datang tahun setelahnya. Yazulu bihi syiddatuha, akan hilang di tahun tersebut kesulitan-kesulitan yang menyulitkan umat ketika itu. Wa minal ma'lum anau la yazulu aljadbul mustamir sab'a sinin mutawaliyat. Satu hal yang maklum, ya, tidaklah hilang kemarau berkepanjangan selama 7 tahun berturut-turut. Illa bi'amin muhsibin jiddan, kecuali dengan datangnya tahun yang sangat subur sekali. Tidaklah dikatakan kemarau berkepanjangan itu selesai kecuali dengan datangnya tahun yang di situ sangat subur sekali. Wa illa, kalau tidak ada tahun yang demikian, keadaan yang sangat subur, sangat banyak air, banyak tumbuhan, lama karena takdir faidahnya saya, ya, penentuan waktu ini tidak akan ada faidahnya. Dikatakan 7 tahun karena setelah 7 tahun itu akan datang tahun yang subur. Qala, kata beliau, falamma raja'a ar-rasul ila al-maliki wan nas, ketika utusan si raja ini kembali menuju raja dan orang-orang yang ada, wakhbarahum bita'wil Yusuf liru'ya, dan mengabarkan bagaimana takbir Nabi Yusuf AS terhadap mimpi si raja. Ajabul min dhalik, mereka pun takjub, kagum dengan takwilan takbir Nabi Yusuf AS. Wafarihu biha asyad al-farh, dan mereka sangat gembira, ya, dengan takwil takbir Nabi Yusuf AS. Ya, maka raja pun minta, ya, agar Nabi Yusuf AS dihadapkan kepadanya. Qala Allah ta'ala, wa qala al-maliku tuni bih, berkatalah si raja, ya, datangkanlah dia kepadaku. Falamma ja'ahu ar-rasul, tapi tatkala datang utusan si raja ini, Qala rji' ila rabbik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Rabb ini sajid. Fas'aluhu ma bal nuswati allati qata'na aydiyahun. Tanya kepada dia, bagaimana ya kejadian ya tentang para wanita yang dulu ya yang menyebabkan beliau dimasukkan ke dalam penjara, mereka yang telah memotong tangan-tangan mereka ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika diundang oleh tuannya yang perempuan. Inna rabbi bi kaidihinna alim. Sesungguhnya Rabbku itu Maha mengetahui akan tipu daya mereka. Maka si raja pun bertanya kepada mereka, qala ma khatbukunna idrawatunna Yusuf an nafsi. Kata si raja, apa kejadian yang telah ada ketika kalian menginginkan diri Nabi Yusuf alaihi salam? Maka mereka pun kemudian ketika itu berterus terang, qulna hasyadillah ma alimna alimin su. Iya, kata mereka, iya hasyadillah, sangat jauh iya perbuatan nista dari Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka menyatakan ma alimna alaihi min su, kami tidaklah tahu kejelekan yang ada pada beliau, pada Yusuf alaihi salam. Qala Imratul Aziz, bahkan istri Al-Aziz, istri si raja ini pun berkata, al-an, sekarang hasasal haq, iya telah jelas, tabayyana al-haq, ana rawatuan nafsi, aku yang memang menginginkan dia, wa innahu laminas sadiqin, dan sungguh dia termasuk orang-orang yang jujur. Berkata Sa'd bin Sa'id rahimahullahu taala, yaqulu taala, Allah berfirman, wa qala al-maliku, ai liman indah. Ya, raja pun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, i'tuni bih, ai bi Yusuf alaihi salam. Ya, datangkanlah dia, Nabi Yusuf alaihi salam, kepadaku. Bian yukhrijuhu min asijni wa yuhdiruhu ilaih, yakni perintah untuk dikeluarkan dari penjara dan dihadapkan kepada beliau. Falamma jaa Yusufa ar-rasulu, ketika utusan ini datang kepada Yusuf, utusan raja yang mau mengeluarkannya, menghadapkan kepada raja, datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa marahu bil hudur indal malik, memerintahkan Nabi Yusuf untuk hadir di hadapan raja. Imtana'a anil mubadarah ilal huruj. Ya, beliau enggan untuk segera keluar menemui raja. Hatta tatabayyan bara'atuhu tamah, hingga jelas ya bahwasanya beliau adalah seorang yang bersih, yang bersih dari tuduhan-tuduhan jelek yang ditimpakan kepada beliau. Wa hadza, ini di antara bukti min sabrihi, kesabaran beliau. Wa aqlihi, ya beliau ia memiliki ia pemahaman yang kuat ia di dalam menimbang sesuatu. Wara'i hitam. Faqala Rasul, beliau berkata sebelum mau datang ke tempat si raja, irji' ila rabbik ya nabiy al-malik, kembali kamu ke tuanmu, ke raja. Fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahun, is'alhu ma sanuhunna wa ma qissatuhunna, apa urusan mereka, kejadian mereka, ya kisah tentang mereka. Fa inna amrahunna zahir muttadih, karena urusannya itu jelas gamblang. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, inna Allah subhanahu wa ta'ala, bikaidihinna alim. Qala tasadullah man nasa'adir rahimahallahu ta'ala fa ahdarahunna al-malik, maka raja pun menghadirkan, mendatangkan si para wanita yang ada, yang sudah, yang dulu pernah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala ma khatbukun, ay sya'nukun, apa kejadian yang ada, keadaan kalian ketika itu. Idratunna Yusuf an-nafsi bahal raitunna minhu ma yarib, ya apakah kalian melihat sesuatu yang mencurigakan dari Yusuf alaihi salam? Qala fabarra'nahu, fabarra'nahu, mereka pun membersihkan Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Wa qulna, mereka menyatakan hasyalillah ma alimna min su. Ai la qalil wala katsir. Tidak ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salam itu kejelekan, tidak sedikit apalagi banyak. Fahina idzin, ketika mereka sudah berkata demikian, zala sababul ladzi tubna alaihi tuhmah. Hilanglah sebab yang dengannya di atasnya dibangun kecurigaan kepada Yusuf alaihi salam. Walam yabqa, tidak ada lagi kecuali tinggal satu orang, itu Imratul Aziz. Illa ma inda Imratul Aziz. Faqalat, maka berkatalah Imratul Aziz, al-ana khasasal haq. Ay tamah khasa. Watabayana, telah murni, telah jelas. Ba'dama kunna nudhil mahu minsu watuhmah. Iya, setelah awalnya kami masukkan kejelekan, kecurigaan kepada diri Yusuf AS, sengaja menimpakan kejelekan, kecurigaan untuk dicurigai. Ma'u jabat sijina li Yusuf, yang menyebabkan beliau, apa namanya, Nabi Yusuf AS masuk penjara. Sekarang telah jelas. Iya, ana rawattuhu an nafsi, aku memang yang menginginkan dirinya, memang menggodanya. Wa innahu labinas sadiqin, dan sungguh dia itu Nabi Yusuf alaihi salam termasuk orang-orang yang jujur. Fi aqwalihi wa bara'atihi. Iya, wallahu alam. Insyaallah.